حديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كل فضيلة كل مشكور الله سبحانه وتعالى إن الله سبحانه وتعالى menambahkan nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu Wataala. Dan pada malam ini, insya Allah kita akan teruskan giliran pembahasan dalam kitab tafsir dalam surah Al-Baqarah, akhir ayat yang kita ambil adalah ayat yang ke-62. Berkenaan dengan nikmat-nikmat Allah SWT yang diberikan kepada Bani Israel, yaitu bagaimana mereka meminta air melalui Nabi mereka, Nabi Musa alaihi salam. Lalu Nabi Musa alaihi salam meminta air kepada Allah SWT dengan berdoa, iaitu dengan istisqa ataupun dengan salat. Maka Allah SWT telah memberikan mereka air tersebut bukan daripada langit tapi daripada bumi, di mana Nabi Musa AS diperintahkan untuk memukul tongkatnya ke bumi atau ke sebuah batu, lalu keluarlah daripada batu tersebut 12 mata air untuk 12 kumpulan atau buah yang pergi, dan setiap buah tersebut mengetahui akan di manakah mata air kepunyaan mereka dan bilakah giliran mereka untuk mengambil air. Dan kemudian Allah SWT menerangkan pula nikmat yang berikutnya, iaitu nikmat mereka diberikan alman wa salwa, makanan yang telah diberikan, iaitu yang berbentuk air madu dan burung. Namun mereka dan Israel meminta Nabi Musa AS untuk berdoa kepada Allah SWT menurunkan makanan-makanan lain. Kita telah jemu dengan satu jenis makanan ini sahaja. Namun Nabi Musa AS mengatakan bahawa kalau itulah makanan yang kamu inginkan, dan tentu sekali tidaklah lebih baik daripada apa yang Allah SWT berikan kepada kamu, iaitu man wa salwa, maka di mana-mana negeri kamu boleh dapati. Dan kita telah terangkan bahawa Nabi Musa AS dengan meminta Allah SWT untuk memberikan ataupun mengeluarkan daripada bumi makanan-makanan seperti bawang, sayur-sayuran dan sebagainya untuk Bani Israel. Dan akhir sekali mereka diperintahkan untuk masuk ke negeri yang dijanjikan itu. Tidak. Kemudian Allah SWT menerangkan bahawa mereka boleh sebab kedegilan mereka, kekufuran mereka terhadap nikmat-nikmat Allah SWT, Allah SWT telah memberikan atau menjadikan mereka hina, zillah, walmaskana dan miskin, dan mereka kembali dengan kemurkaan daripada Allah SWT. Dan akhir sekali Allah SWT telah menerangkan bahawa antara maksiat mereka yang besar adalah mereka membunuh Nabi-Nabi dengan tanpa kebenaran. Dan itu semua termasuk daripada maksiat mereka dan pelampauan batas yang tidak yang dilakukan oleh mereka. Jadi ayat yang selepas itu, ayat ke-62 dekat 124 dalam kitab Allah SWT berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sadiqin man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in, siapa sahaja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal salih, mereka akan menerima pahala dari Rabb mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi ini ayat selepas menerangkan nikmat-nikmat kepada Bani Israel dan kekufuran mereka terhadap nikmat-nikmat tersebut, seolah-olah menunjukkan bahawa ayat sebelum itu semua menunjukkan keburukan Bani Israel. Kemudian ayat ini pula menerangkan tentang bahawa barang siapa di antara kaum Bani Israel ataupun selain mereka, jika mereka melakukan perkara yang disukai oleh Allah SWT, mereka tetap akan mendapat ganjaran yang di sisi Allah SWT. Jadi apakah perkara yang dicintai oleh Allah SWT itu? Yang pertama adalah al-iman, iaitu beriman dengan Allah SWT, beriman kepada Allah SWT dan beriman kepada hari akhirat, al-iman billah wal yaumil akhir, dan beramal saleh. Ini tiga perkara yang dikhususkan di dalam ayat ini sebagai perkara yang dicintai oleh Allah SWT, tidak kira dari jenis apa mereka, tidak kira dari golongan mana mereka, bangsa apa mereka, puak apa mereka, di mana pun mereka berada. Jika ada tiga perkara ini, Allah SWT menjanjikan apa? Ajruhum, iaitu pahala mereka akan diberikan kepada mereka inda rabbihim, daripada Tuhan mereka, dan tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Yang jelas bahawa ini adalah satu kita katakan galakan kepada semua manusia. Kalau kita lihat ayat ini turun di Al-Madinah, jadi tentu sekali orang-orang yang pertama sekali yang mengharapkan ayat-ayat seperti ini adalah orang-orang yang beriman kepada Rasulullah SAW. Jadi orang-orang yang beriman maka tentu akan mendapat ganjarannya. Kemudian ayat ini juga turun dan di sana ada juga orang-orang yang tidak beriman, iaitu dari golongan ahli kitab, keturunan Bani Israel, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang sebelum ini penuh disebutkan Allah SWT berkenaan dengan datuk nenek moyang mereka, keburukan-keburukan perbuatan mereka dengan Nabi mereka dan sebagainya. Jadi ini juga satu harapan, satu pintu untuk mereka masuki jika mereka mahu. Kemudian mereka akan mendapat ganjaran daripada Allah SWT, sama seperti orang-orang lain. Jadi Allah SWT berfirman, sesungguhnya orang-orang mukmin, alladzina amanu. Jadi ini khusus hanya untuk orang-orang yang beriman dengan siapa? Dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu tidak ada orang yang dinamakan al-mukminun, orang-orang beriman, melainkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada mereka, adakah mereka digelarkan sebagai alladzina amanu walaupun mereka beriman kepada Nabi Musa, mereka beriman kepada Nabi Isa? Tidak, itu bukan gelaran mereka. Gelaran mereka apa dia? Ahlul kitab. Dan ada lagi satu golongan yang memang tak beriman, mereka dinamakan sebagai alladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Dan orang kafir itu ada yang musyrikun, yang syirikkan Allah SWT. Jadi alladzina amanu tafsirannya adalah orang-orang Islam yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi itu pertama sekali. Walladzina hadu, jadi kita faham selepas itu, dan orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi, adakah orang beriman? Bukan. Orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang beragama Yahudi. Jadi bukan hanya bangsa Yahudi, kerana bangsa Yahudi ini ada dua agama. Satu agama Yahudi, satu agama Nasrani, kan sudah diterangkan. Jadi yang ini adalah orang yang beragama Yahudi. Jadi ada bangsa Yahudi, ada agama Yahudi. Ada agama Yahudi, ada bangsa Yahudi. Tak semuanya orang berbangsa Yahudi dia beragama Yahudi, kerana mungkin dia beragama Kristian. Jadi orang-orang Yahudi lah beragama Yahudi, dan agama Yahudi ni agama apa? Ikut syariat siapa? Ikut syariat Nabi Musa alaihi salam. Tak kira lah dia ikut betul-betul ke tidak ke, sama juga macam orang-orang Islam, dia pun ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ikut betul-betul ke tidak itu cerita lain, tapi kita namakan dia orang Islam, orang beriman. Jadi al-Yahud alladzina hadu ni orang-orang yang beriman atau beragama dengan agama syariat Nabi Musa alaihi salam. Wan Nasara, dan orang-orang Nasrani. Jadi kita lihat keterangan di muka surat 125 dalam kitab tu, ataupun 124 sebelum itu. 125, An-Nasara mereka adalah kaum Salibis, yakni Salib, kaum Salibis. Mereka dinamakan Nasara dari kata nasara, nasara yang suruh, yakni tolong. Kemungkinan kerana mereka saling tolong menolong di antara sesama mereka. Yakni nak terangkan apakah asal usul nama Nasara ni, atau kerana Siti Maryam, yakni ibu Isa AS, yang tinggal bersama putera Nabi Isa di sebuah desa yang bernama Nasirah atau Nazaret sekarang ni. Yang selepas melahirkan Nabi Isa, mereka tinggal di kampung ataupun desa bernama Nasirah atau Nazaret, dan bentuk mufradnya Nasran atau Nasrani, dan yang terakhir ini yang lebih popular disebut. Jadi ini yang dikarjakan oleh Asyik, dan insyaAllah inilah yang lebih tepat. Nasrani atau Nasrani ini bernisbah kepada sebuah tempat, bukan bahawa bukan kepada sebuah sifat. Bukan pasal mereka tolong menolong, tapi pasal tempat mereka tu tempat Nasar, namanya Nasirah atau Nasara. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang bangsa Yahudi. Kebanyakan yang mereka bangsa Yahudi asalnya, mungkin bukan Yahudi pun beragama Nasrani. Tetapi yang penting syariat yang diikuti bukan syariat Nabi Musa AS. Bahkan mereka kufurkan syariat Nabi Musa AS. Mereka kafirkan agama Yahudi. Jadi mereka mempunyai syariat sendiri, iaitu syariat Nabi Isa AS. Ada perbezaan antara dua syariat ini. Walaupun dia macam adik beradik, tapi keduanya adalah musuh yang amat ketat, saling bunuh-membunuh. Yahudi dengan Kristian tak boleh jumpa, musuh ketat. Sebelum Islam datang, dia musuh ketat. Jadi orang Kristian mengkafirkan orang Yahudi, orang Yahudi mengkafirkan orang Kristian. Orang Yahudi mengatakan bahawa Nabi Isa itu bukan Nabi, tetapi anak luar nikah, alhamdulillah. Baik. Kemudian orang Kristian pula mengatakan Nabi Isa itu adalah Allah ataupun anak Allah, anak Tuhan. Jadi awak tak beriman dengan anak Tuhan, awak kata anak zina, awak kufur besar, kafir besar. Jadi mereka bergaduh antara satu dengan lain selepas turunnya Al-Kitab, selepas turunnya Al-Bayyinat, penerang keterangan dan Al-Kitab. Jadi ada Yahudi wan Nasara. Jadi ada tiga golongan. Kemudian Allah kata wassabiin, dan orang-orang as-sabiun. Dan kita mengatakan mereka adalah satu bangsa yang pernah mendiami Mosul. Sekarang semua orang tahu Mosul lah dekat mana, eh? Kebanyakan lah kalau ikuti peperangan Iraq tu, kita tahu Mosul di negeri Iraq. Jadi mereka bangsa yang pernah mendiami negeri Mosul. Mereka meyakini bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Mereka kata tauhid. Mereka membaca kitab Zabur. Kitab Zabur pula adalah kitab Nabi Daud AS. Dan mereka bukanlah Yahudi dan bukan pula Nasrani, bukan Ahlul Kitab. Dan bentuk mufradnya Sabiq. Kerana itulah orang-orang Quraisy mengatakan Sabiq terhadap orang yang meyakini bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Jadi istilah Sabiq ni wujud tak pada zaman Nabi SAW? Ada. Yang siapakan mereka? Mereka orang-orang Quraisy mengatakan mereka adalah orang yang menyembah Allah SWT sahaja. Dan Sabiq artinya menyimpang dari agama nenek moyang dan mengikuti agama baru yang mengisahkan Allah Ta'ala. Jadi kita lihat dalam nota kaki pula, majoritas ulama 211 tu berpendapat bahawa kaum Sabi'in bukan termasuk ahli kitab. Majoritas ulama, maknanya ada tak ulama yang katakan bahawa Sabi'un adalah ahli kitab? Ada, tapi mereka dikit. Jadi kita dapati ada beberapa pendapat berkenaan dengan Sabi'un ini atau Sabi'in. Yang satu kata dia orang-orang Yahudi, satu kata dia orang Nasrani, yang ketiga dia bukan Yahudi dan bukan Nasrani. Itu yang masyhur. Jadi oleh itu, kalau dia bukan Yahudi, bukan Nasrani, dia bukan ahli kitab, kita tidak boleh menikahi wanita mereka. Kita boleh menikahi wanita ahli kitab, Yahudi atau Nasrani, dan boleh memakan haiwan sembelihan mereka. Tapi kalau tabi'un boleh ke tak boleh? Jawabnya tak boleh. Kerana mereka itu termasuk kaum paganis ataupun penyembah berhala. Dan menurut pendapat yang benar, mereka tidaklah mempunyai kitab suci. Jadi ada lagi satu pendapat saya tambah, bahawa ada orang mengatakan, ada ulama mengatakan Sabi'un itu adalah bahagian ataupun sebuah puak daripada golongan Maju Majusi. Ibnu Taimiyah mengatakan yang benar adalah yang di atas tadi itu, bahawa dia tidak ada agama. Jadi dia bukan berkitab, dia bukan dia Majusi, tapi dia atas agama fitrah, yakni menyembah Allah SWT. Jadi dia tak ada syariat apa-apa, dia ikut fitrah dia saja. Bagaimana dia sembah Allah SWT. Ada yang katakan dia golongan yang sembah bintang dan sebagainya, tapi yang terakhir itu kita katakan lebih tepat, dia mereka menyembah Allah SWT. Baik, jadi orang-orang ini dan kumpulan-kumpulan yang empat ini, mereka ni ada janji daripada Allah SWT, iaitu pahala daripada Allah SWT dan sebagainya. Tapi ada syarat, man amana billahi wal yaumil akhir. Siapa saja man daripada mereka-mereka ini yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kita lihat, innallazina amanu, itu orang yang beriman. Tentu sekali dia dah beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi itu jelas, mereka tentu termasuk kat dalam sini. Tapi maksudnya adalah iman macam mana? Iman kepada Allah dengan tanpa syirik dan sebagainya, iman kepada hari akhirat dengan iman yang teguh. Jadi untuk orang yang beriman, mereka kena ada iman yang sempurna. Adapun allazina hadu wa nasara sabiin, mungkin juga mereka dah beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tetapi kemungkinan pula mereka punya iman itu iman yang bercampur aduk dengan kebatilan. Jadi yang itu mesti dibetulkan dahulu. Man amana billahi wal yaumil akhir. Begitu juga sabiin, kalau kita katakan mereka dah beriman pada Allah dan hari akhirat, mereka macam kumpulan-kumpulan lain. Jadi mereka kena betulkan iman mereka. Tetapi yang selepas itu, wa amila salihah, dan beramal salih. Kalau mereka beramal salih selepas beriman itu, barulah mereka mendapat ganjaran yang selepasnya dalam ayat. Jadi amal salih ini umum, segala amalan salih yang mereka lakukan itu yang maknanya tidak dicampuri dengan amalan yang tidak soleh. Dan amalan soleh yang utama sekali mentauhidkan Allah Subhanahu Wataala. Dan perkara yang tak boleh masuk dalam amalan soleh, yang menggugurkan amalan soleh pula, apa dia? Mensyirikkan Allah Subhanahu Wataala. Jadi asas sebenarnya di dalam ayat ini, tafsirannya orang-orang yang beriman ni semuanya yang beramal soleh, tak syirikkan Allah SWT, barulah boleh dapat ganjaran yang berikutnya. Falahum ajruhum inda rabbihim. Maka bagi mereka pahala dari Rabb mereka. Ajruhum, ajrun ni pahala, iaitu tawaf. Tetapi kalau dalam bahasa Arab, ajrun ni maknanya gaji. Gaji atas satu kerja yang dilakukan atau dikerjakan oleh seorang yang buat kerja. Jadi Allah SWT kadang-kadang pakai sawab, pahala, ganjaran, kadang-kadang pakai ajr. Dalam ayat ni dia pakai ajr, iaitu macam gaji, kerana nak membuatkan lazimnya, iaitu mestinya orang-orang yang melakukan amal-amal tadi, yang punya sifat-sifat tadi itu, akan mendapat ganjaran mereka seperti orang yang buat kerja dapat gaji. Jadi Allah SWT seolah-olah yang menggajikan mereka buat kerja, mesti dapat gaji lah. Kalau orang biasa, kalau manusia, mesti kasih gaji. Takkan Allah SWT tak kasih. Jadi falahum ajruhum, mesti dapat. Kemudian kalaulah manusia yang ada muamalah upah mengupah, kemudian dibayarkan gaji, kadang-kadang dibayar melalui orang kedua, itulah, ataupun mungkin apa ni, perkara-perkara ataupun gaji ganjaran-ganjaran yang biasa saja yang semua orang dapat tentunya. Tapi untuk orang-orang ini, Allah kata apa? Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Jadi di sisi Tuhan mereka ni lebih khusus daripada dapat gaji saja. Kalau ajruhum tak cukup, kalau ajruhum inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka menunjukkan bahawa dia adalah ganjaran yang khusus, ganjaran yang besar, ganjaran yang agung. Dan kita lihat diletakkan di situ kalimah Rabbihim, yakni sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala ada Rabb semuanya, Rabbul Alamin. Tapi dekat sini Rabbihim. Jadi kita kena faham bahawa Rabb kat sini lain daripada Rabb yang umum. Ini adalah Rabb yang khusus. Ini semua kaedah yang kita kena selanggahan, insyaAllah kita ulang-ulang, kita boleh ingat. Jadi Rabbihim di sini bukan Rabb yang sama macam lain-lain manusia yang beriman ataupun yang tidak beriman. Yang ini adalah rububiyah khassah. Rububiyah khassah ni ada makna yang agung, ada makna yang lebih, ada makna yang mulia. Jadi kalau Tuhan semuanya sama aja. Tetapi kalau ni adalah Tuhan orang-orang beriman, dia punya inayah, dia punya perhatian dan sebagainya, dia jaga dan seterusnya, ini tidak lebih. Jadi ini kita kena ingatkan bila kita baca. Kadang-kadang kita ingat Rabbihim ni biasa, tapi ini Rabbububiyah khasa. Jadi dia akan lihat orang-orang ini, dia akan tolong, dia akan beri ganjarannya dan sebagainya. Ganjaran berikutnya adalah wala khaufun alaihim, janji Allah SWT, dan tidak ada ketakutan atas mereka. Khauf, khauf ini adalah takut. Dan biasanya kita takut pada perkara yang sebelum ke ataupun yang akan datang. Yang akan datang, jadi hati tak tenter, tak tenteram. Dan biasanya untuk mustaqbal, untuk yang akan datang. Apakah perkara yang akan datang? Biasanya yang ditakuti, yang menakutkan, baru kita akan tak tenteram, kita akan rasa takut. Kalau yang sebelum tu kita tak takut lagi, dah sudah lah, dah tak takut lagi, dah teringat agaknya lah. Tapi tu pun akan datang, nak jumpa dia lagi kan, kalau nampak hantu ke sebagainya. Dan sekarang orang takut nampak Katie, lari. Tapi yang dah jumpa sudah dah tak takut lagi. Dah tak takut lagi, nak jumpa lagi sekali ni hujung bulan lah, baru dia takut datang tu. Jadi kita faham ni satu sifat yang tidak disukai, dibenci oleh semua orang, iaitu kau. Pada perkara yang akan datang, dan apa perkara yang paling menakutkan untuk seorang hamba adalah azab daripada Allah SWT yang bermula dengan azab kubur. Orang-orang ni tak akan takut azab kubur. Sekarang memang tak takut lah kita kan, pasal tak ingat azab kubur. Tapi bila dah nak dekat nak mati, kalau ingat azab kubur, orang-orang beriman dah tak takut lagi. Ataupun bila dah mati, dia tak akan takut akan azab kubur. Begitu juga azab di hari akhirat. Kalau orang-orang beriman dengan Allah dan hari akhirat, beramal soleh, dia dah tak takut lagi akan azab pada hari kiamat. Jadi menunjukkan selain daripada orang beriman ini mesti akan rasa takut, ketakutan yang amat sangat terhadap azab-azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini kita tafsirkan dengan ketakutan untuk perkara yang akan datang, dan kita ambil paling ujung sekali yang besar, ketakutan yang terbesar, iaitu ketakutan selepas mati. Ketakutan selepas mati. Tak kita keluarkan, nafikan ketakutan yang akan datang, tetapi lebih dekat daripada itu ketakutan di dunia. Kemudian walahum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati. Suzun. Jadi apa beza sedih dengan takut? Sedih adalah rasa yang tidak tenteram. Satu untuk yang akan datang ke atau yang telah berlalu. Sedih selalu untuk yang berlalu. Untuk yang akan datang awak tak sedih lagi. Belum kena tak sedih, biasa takut saja. Jadi apa yang dah lalu, orang-orang ini tak akan bersedih hati, tak akan rasa rugi, tak rasa akan macam selasa dan sebagainya. Kalau mereka beriman, jadi tak adalah alamak dulu tak buat gini, tak buat gitu dan sebagainya. Mereka tak akan sedih sebab mereka dah beriman. Kalau tak beriman, mereka akan sentiasa sedih. Lebih-lebih lagi sedih yang berkenaan dengan perkara yang paling awal sekali, iaitu kekufuran yang mereka telah lakukan. Jadi walaupun yang berani. Dan kadang-kadang kita sedih terhadap perkara yang kita sayangi yang telah meninggalkan kita. Kadang-kadang kita sedih terhadap perkara yang tak baik yang telah mengalami kita. Sedih kerana kemalangan, betul tak, yang tak baik. Kemudian sedih pula hilang barang yang kita sayang, itu pun sedih juga. Ini semua dinafikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini. Jadi dia kita katakan sebagai junction, selepas ayat-ayat Bani Israel kemudian stop sejenak. Dia nak terangkan pula, nak dialihkan pandangan orang yang baca ni, baca Quran ni, balikkan pandangan dia, lihat lihat apa ni secara luaslah. Sebab tadi kita sedang ikuti kisah lama Bani Israel. Itu dan gini nak ambil pelajaran daripada Bani Israel dan sebagainya. Kemudian kita lihat kat tengah-tengah ni, kita berhenti sekejap. Apa nak buat sekarang ni? Sekarang nak beriman lah, apa lagi? Nak beriman dengan Allah dan Rasulnya, nak mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini satu dakwah sebenarnya, seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk semua jenis manusia yang dirangkumi dengan empat jenis ini, yang beriman, orang Yahudi, Nasrani, orang-orang Sahabi. Tak kira, yang penting semua orang, empat orang ni sebenarnya rumus saja ataupun simbol saja untuk semua umat manusia. Yang penting mereka beriman, sama ada dah beriman ataupun sekarang akan beriman. Jadi di sini beberapa perkara yang perlu kita ambil perhatian. Ayat ini termasuk ayat yang jelas sebenarnya. Ada ke benda yang susah nak faham kat sini? Jelas. Kita katakan muhkamat. Muhkamat yang ini jelas tentang maknanya, tentang hukumnya. Orang-orang ini semuanya akan dapat pahala, akan masuk syurga. Syaratnya beriman. Kemudian ada pula orang yang nampak ayat ini, baca ayat ini, tapi maknanya dah jadi tukar pula. Jadi dia kata apa? Tak mestinya orang itu masuk Islam baru boleh masuk syurga, baru boleh selamat. Yang penting mereka hanya beriman saja cukup dengan Allah dan hari akhirat, dan beramal soleh, dah boleh masuk syurga, dah boleh selamat. Mesti ke jadi Islam? Tak payah. Tu dalam ayat tu, jadi yang banyak-banyak tu dia nampak mana? Dia nampak sikit yang dia nak nampak. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat dan amal soleh. Dan dia gunakan ayat ini sebagai dalil tak wajib masuk Islam. Jadi betul lah kata Allah SWT dalam awal-awal surah Al-Baqarah, yudhillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathiran. Dengan ayat-ayat Allah SWT ini, ada yang sesat dengannya dan ada yang dapat petunjuk dengannya. Wama yudhillu bihi ilal fasikin. Aku kena ingat, tidaklah yang sesat dengan ayat-ayat Allah SWT ni menangkan orang yang fasik, orang yang jahat, maksiat. Jadi orang-orang ini misalnya orang-orang yang tidak baik, orang-orang fasik. Jadi dia akan nampak perkara yang kita semuanya patutnya apa ni tak nampak, tapi dia nampak. Jadi ayat ini mengatakan mesti beriman kepada Allah dan hari akhirat dan beramal soleh. Kerana dan kita katakan menunjukkan ini mestilah Islam. Terlampau banyak sangat dalil daripada Quran, daripada hadis secara mutawatir dia. Bahkan risalah Nabi SAW adalah untuk masuk Islam. Jadi kita faham kan bahawa orang-orang ini semuanya ada dua golongan. Baik, kita keluarkan orang beriman ke orang beriman dan orang-orang yang mengikut Nabi SAW. Yang tiga golongan tu, Yahudi, Nasrani dan Tabi'in. Dia ada dua golongan. Satu yang dah lalu, dah lepas. Yakni mereka adalah golongan sebelum diutuskan Nabi Muhammad SAW kepada mereka. Yang golongan kedua, orang-orang yang sekarang ni, yang wujud apabila Nabi SAW dah jadi Nabi. Jadi orang yang golongan pertama ni, kata Allah SWT beriman, beramal soleh. Jadi wajib tak mereka masuk Islam? Jawabnya tidak. Kita bila cakap masuk Islam, masuk dan beriman pada Nabi Muhammad SAW, tak perlu lah. Sebab Nabi SAW belum jadi rasul mereka. Tapi yang wajib atas mereka adalah beriman kepada rasul yang Allah SWT utuskan kepada mereka. Kalau dia Nabi Musa, dia kena beriman dengan Nabi Musa untuk selamat. Kalau dia umat Nabi Isa, maka dia kena beriman dengan Nabi Isa AS untuk selamat. Dan mesti beramal soleh. Maka tak ada ketakutan baginya, tak ada sedih. Jadi itu jelaslah. Tetapi untuk umat Nabi Muhammad SAW, yakni umat yang yang wujud Nabi SAW dijadikan Nabi mereka, mereka kena beriman kepada Nabi Nabi mereka, iaitu Nabi Muhammad SAW. Dan syariat Nabi Muhammad SAW jelas memantuhkan segala syariat sebelum syariat Nabi SAW. Jadi maknanya mesti masuk Islam baru boleh selamat. Dan kita tak nak banyak-banyakkan apa tu dalil dan sebagainya. Antaranya dalam Al-Quran, inna dina indallahil Islam, wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Hanyalah agama yang diterima di sisi Allah adalah al-Islam. Kemudian barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam, wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan pandang yang sebenar ni, sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah SWT. Ini ayat dalam surah Ali Imran. Jadi orang-orang ni dia cuma ambil ayat ni, lain-lain ayat dia tak nak, dia tak nak tengok. Jadi ini masalah. Jadi kita faham sekarang bahawa orang-orang Yahudi, Nasrani, Sabi'in tu yang dijanjikan masuk, yang dijanjikan pahala masuk surga adalah orang-orang yang beriman dan tak syirikkan Allah SWT. Dan kalau dia wujud pada zaman Nabi SAW, dia telah beriman dengan Rasulullah SAW. Dan ini banyak di Eropah. Mereka orang Islam tapi mereka kata tak wajib masuk Islam. Dan pada mereka agama lain salah ke? Salah. Asal sebab semuanya menyeru kepada kebaikan. Dan golongan ini dah digelarkan sebagai golongan flora prisma. Yang ini semua agama boleh, tak ada yang salah, kerana semuanya bawa kepada yang asas yang sama, iaitu beriman pada Allah, dan yang penting sekali beramal amal soleh. Jadi sekali sebab Allah dah janjikan semuanya akan dapat pahala di sisi Tuhan mereka, tak akan sedih, tak akan takut. Jadi kita katakan, kalau awak boleh cakap demikian, awak telah kufurkan Al-Quran. Sebab awak beriman kepada ayat ni tapi awak kufurkan ayat-ayat lain. Apakah kamu beriman dengan sebagian kitab, kamu kufurkan sebagian kitab yang lain? Mana boleh tengok ni je tak tengok yang lain? Itu pun kalau tafsiran mereka terhadap ayat ini kita katakan betul. Jadi kalau kita lihat ulama-ulama tafsir, semua akan mentafsirkan sebagaimana yang sebelah terangkan tadi, jelas ya. Baik. Makna ayat 62 secara umum ini kita baca sikit. Oleh kerana ayat ini berkait atau terkait dengan dakwah untuk orang-orang Yahudi kepada agama Islam, maka cukup relevan untuk diketahui juga oleh mereka bahawa nama-nama atau sebutan-sebutan tidaklah ada artinya, tetapi yang dinilai adalah keimanan yang benar dan amal soleh yang mampu menyucikan jiwa manusia. Awak nama siapa ke tak kisah. Kerana itu kaum muslimin, Yahudi, Nasrani, Sabi'in dan lain-lain seperti Majusi pun, dan pemeluk agama-agama lain, barang siapa di antara mereka beriman kepada Allah Ta'ala dan beriman pada hari akhir dengan sebenar-benar iman dan melakukan amal soleh yang sudah tentu, yang sudah ditentukan oleh syariat Allah Ta'ala seperti bentuk peribadatan, maka mereka tak akan tertimpa ketakutan setelah mereka bertaubat, tak merasa sedih saat meninggal dunia atau urusan duniawi yang mereka tinggalkan, kerana akhirat bagi mereka jauh lebih baik dan lebih abadi. Keimanan yang benar tidak mungkin dimiliki seseorang kecuali apabila dia mahu beriman kepada Nabi terakhir, iaitu Muhammad SAW. Dan amal soleh tidak mungkin diraih kecuali dengan mengikuti ajaran syariat yang dibawa oleh Nabi terakhir, dan yang sebab tersebut dan yang tersebut dalam kitab Allah Ta'ala dan apa yang diwahyukan kepadanya. Sebab Allah Ta'ala telah menasah, yakni menghapuskan dengan syariat Muhammad ini seluruh syariat sebelumnya. Dengan adanya penasahan ini, syariat-syariat terdahulu tidak berlaku lagi, kerana itu yang tidak bisa dipakai untuk menyucikan jiwa. Padahal kebahagiaan hidup di akhirat sangat tergantung kepada kesucian jiwa ini. Kita Kalau kita ingat lagi hadis Nabi SAW yang mutawatir, demi Allah, kalaulah tak tidaklah seorang daripada umat ini, sama dari Yahudi ataupun Nasrani, dia dengar tentang aku kemudian dia tak beriman kepada aku, melainkan dia akan menjadi penduduk api neraka. Penghuni api neraka maknanya dia akan kekal tak keluar pun. Hadis dalam Bukhari dan Muslim, kita pun pernah baca dalam selalu ini. Dan Nabi SAW telah bersabda, laukana Musa hayyan, kalau Musa hidup sekarang ini, tak ada kelonggaran untuk dia melainkan mengikut aku. Saya tinggalkan syariat dia. Kemudian Nabi Isa AS yang turun tu, dia seorang Nabi, bila turun ke akhir zaman sebagai seorang hakim, yani seorang pemimpin orang-orang Islam, dia akan berhukum dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi pun kena ikut Nabi Muhammad SAW. Takkan awak boleh lepas nak ikut Nabi awak yang lama. Nabi awak tu kalau ada sekarang ni, kena ikut Nabi Muhammad SAW. Takkan awak boleh lepas. Baik. Jadi dengan ini kita katakan, siapa yang ingkar terhadap perkara ini, setelah kita terangkan, dah faham, maka dia bukan orang Islam. Walaupun nampak macam baik nak jadi inklusif, untuk semua orang boleh join dia dan sebagainya, jadi baik, boleh toleransi, boleh integrasi, boleh apa sisi dan sebagainya, itu semuanya kita katakan minta maaf, tertolak. Agama kita ni bukan berdasarkan akal, berdasarkan hawa nafsu, suka itu, suka ini, tapi berdasarkan wahyu kata masing-masing ini lah. Baik. Dan pelajaran yang dapat diambil dari ayat 62 ini, ayat ini pendek saja, iaitu pertama sebuah penilaian, iaitu hukum berdasarkan pada hakikat, pada substansnya, bukan pada kata-kata luar semata. Orang munafik apabila ia berkata bahawa ia seorang mukmin atau muslim, waminan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir. Orang munafik cakap kuat-kuat, aku beriman pada Allah dan pada hari akhirat. Kata Allah, kata apa? Wa ma hum bi mu'minin. Tidaklah mereka ni beriman. Ini bukan pasal kata-kata, ya. Bukan pasal baju ke, bukan pasal apa-apa, ya. Yang penting apa? Dalam hati itu pun mesti nak kena sama dengan yang kat luar. Jadi tetapi hatinya tidak beriman dan anggota fiziknya tidak berislam, maka pengakuannya itu tidak ada gunanya. Orang Yahudi, orang Nasrani dan orang Sabiq serta setiap pemeluk agama lain, bahawa keterkaitannya pada agama yang mereka anut yang sebetulnya sudah minasah dan habis masa berlakunya, sehingga agama itu tidak boleh menyucikan jiwa manusia. Maka pemelukan atau kepemelukan mereka kepada agama itu tidak berguna untuknya, kerana yang boleh memberi manfaat baginya hanyalah keimanan yang benar dan amal soleh. Jadi orang Yahudi pada zaman Nabi SAW, dia tak boleh kata Nabi Muhammad kau nak dakwah lah, kita beriman dah, kita dah beriman kan Nabi kita, cukup lah. Oh, jawabnya tak. Dia bukan pasal nama, bukan pasal sebutan. Iman yang betul mesti ikut syariat Allah SWT. Baik. Dan yang kedua, orang-orang yang beriman secara benar dan istiqamah di atas syariat Allah Taala yang lurus, mereka mendapatkan khabar gembira dengan dihilangkannya rasa takut dan sedih. Jika rasa takut telah tiada, maka datanglah rasa aman. Dan jika rasa sedih telah hilang, maka nampaklah rasa senang dan gembira. Dan itulah hidup yang bahagia. Dalam bahasa Arab, hazan atau huzun ini boleh juga dimaknakan dengan takut, tapi ini jarang. Ini apa yang kita katakan tu nak, kalau orang berdalil macam mana dengan firman Allah SWT dalam surah Taubah yang masyhur tu, la tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih hati. Kalau kita nak terjemahkan, sesungguhnya Allah bersama kami. Ayat ni kat mana? Waktu nak hijrah Nabi SAW dengan siapa? Abu Bakar As-Siddiq dalam gua As-Sawr, tengah sembunyikan diri mereka daripada orang-orang Quraisy yang nak kejar mereka. Siapa dapat kepala Nabi SAW pun dapat reward yang besar. Dan kita katakan mereka dah ada kat lubang ataupun mulut gua tu je, kalau mereka tunduk mesti nampak, yang kata Abu Bakar As-Siddiq. Jadi betul punya ketakutan, betul punya ketakutan itu kesedihan, ketakutan. Jadi Nabi SAW kata la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau bersedih hati, yakni janganlah kau takut, sesungguhnya Allah bersama kita. Mereka tak jumpa pun, mereka tak dapat tak dapat jumpa Nabi SAW ya, dan Abu Bakar As-Siddiq di dalam gua tersebut. Jadi tahzan itu bukan bersedih hati sebenarnya, tapi maksudnya insya-Allah adalah jangan kau takut. Itu lebih tepat. Dia ada buku La Tahzan. Tak tahu daripada ayat tersebut, jangan bersedih hati, jangan takut. Jadi dalam ayat ini juga memberikan kita faedah bahawa besarnya pahala ataupun ganjaran iman kepada Allah dan kepada hari akhirat. Tidak disebutkan di situ rukun-rukun iman yang lain. Beriman pada malaikat, iman pada rasul, pada Alkitab. Adakah itu tak payah? Ada orang nak pakai ayat ni ya, tak payah beriman dengan tu semua. Itu bukan rukun iman ni yang rukun. Rukun iman apa? Dua je. Beriman pada Allah dan beriman pada hari akhirat. Subhanallah. Kalau orang nak tafsir ikut akal, itu boleh lah terkasi dia lah. Nak pakai Quran tak nak pakai lain. Jadi kita nasib baik kita ada sunnah eh. Sunnah kata rukun iman tu ada lagi, iaitu 6. Mal iman, apa tu iman? Awak nak jawab macam mana? Kalau awak nak tanya, belum dapat wahyu boleh jawab. Awak tantang sebutkan 100. Semuanya iman. Jadi Nabi SAW terangkan iman. Dan dia sebutkan 6 perkara. Kalau ada 7 mesti dia dah sebutkan yang 7. Maknanya 6 itu. Jadi jangan pula sekarang awak nak dakwah orang, awak tambah kat dalam rukun iman. Lihat, tambah lagi. Awak mesti tahu ni, iman mesti bahawa Ali itu adalah khalifah yang berhak, tambah lagi satu pula. Jangan tambah. Itu juga rukun Islam. Jangan tambah. Mesti yakin bahawa jihad itu rukun Islam. Walaupun ada ulama kata macam itu, tapi hadis tak ada. Apa nak tambah. Jadi agama yang kita bawa mesti sama dengan agama yang Nabi Muhammad SAW bawa. Simple. Jadi yang lain itu bukan rukun. Tak memandangnya dia tak penting. Tak penting eh? Tak wajib. Tak penting. Tak wajib. Ini rukun yang kita perlukan manusia kepada. Kemudian ayat ini juga kita dapati disebutkan oleh Allah SWT selepas disebutkan keburukan satu kaum. Dan dalam kaum itu, yang Bani Israel eh, dalam kaum itu ada tak orang yang baik? Ada. Jadi kalau tak ada ayat ini, semua Bani Israel kena masuk dalam satu bakul. Betul tak? Semua jahat, semua degil, semua apa ni, tak ada akhlak dengan Nabi mereka dan sebagainya, bunuh Nabi-Nabi dan seterusnya. Tetapi kat sana ada orang-orang yang baik. Jadi Allah SWT sebutkan dalam ayat ni nak keluarkan orang yang baik daripada golongan yang jahat itu. Jadi demikian tak, kalau kita nak sebutkan sesuatu yang tak baik terhadap satu orang, maka kalau itu ada orang yang tak berhak dengan apa ni keburukan itu, maka kita keluarkan mereka. Jadi ini kita kena faham eh. Dan kita jangan salah faham benda ni dengan masalah jarah wa ta'dil. Jarah wa ta'dil satu hal lain. Tahu jarah wa ta'dil? Orang ini pembohong ke tak pembohong dalam hadis, dalam riwayat? Pembohong dah lah. Tak payah nak cakap dia pembohong, tapi dia semayang 5 waktu tak tinggal, dia baca Quran, hafal dan sebagainya. Tak payah nak cakap tu. Kita nak tahu hafalan dia bagus tak bagus, dia bohong ke tak bohong. Lain tak payah nak cerita kan. Pasal maqam dia ataupun keburukan. Jadi sekarang nak cakap pasal dia punya riwayat, bukan nak cakap pasal dia baik. Tapi kalau kedudukannya bukan nak cakap pasal dia punya riwayat, nak cakap pasal dia sendiri, biografi dia misalnya, awak cakap semua tu ni. Dia pun ada baik, dia ada gitu, dia ada gini. Dia pun orang yang apa ni, banyak sedekah. Betul lah, dia buat maulid dan sebagainya. Oh, sebutlah tu semuanya. Sebut. Kerana ni bukan nak cerita pasal tak baik. Ni nak cerita pasal semua sekali baik dengan yang tak baik. Faham? Jadi bila buka buku ni, buku ulama' ni ada dua macam. Satu, buku jarah wa ta'dil. Nama kitabnya du'afa. Apa makna du'afa? Dia plural untuk do'if, lemah, weak dalam apa? Narration. Lemah ni ada macam-macam sebab. satu daripada sudut hafalan, satu daripada sudut bid'ahnya dan sebagainya. Jadi awak akan jumpa kat situ, ulama-ulama akan sebutkan yang tak baik, tak baik, yang tak jumpa yang baik. Semua dikumpulkan kat situ. Seperti kitab Al-Qayli, Du'afa Al-Qayli, Ibn Adi dan sebagainya. Ada bukan apa jumpa benda-benda macam inilah. Dan ada lagi satu jenis kitab yang ditulis oleh ulama umum, macam Siyarul A'lam Nubala. Ini buku-buku sejarah, buku tarikh, ataupun tarikh Dimash oleh Ibn Asakir. Yang ini tarikh Penisham Khatib Al-Baghdadi tentang Iraq. Jadi siapa je yang masuk Iraq tu, dia akan ceritakan pasal tu. Siapa yang masuk negeri Syam, walaupun sekejap, dia akan tulis pasal orang tersebut. Kemudian dia nak tulis apa? Dia tulis semuanya. Dia imam, dia apa, dia apa. Tapi dia ada gini, dia ada gini. Dalam hadis dia gini dan gitu semua. Jadi nampak muazzana, balance itu dan ini semuanya. Jadi kalau awak nak gunakan apa yang terdapat dalam kitab biografi ini untuk dalam jarah wa ta'dil, boleh ke tak boleh? Tak boleh sepenuhnya. Tak boleh secara mutlak, mutamat tak boleh. Sebab kadang-kadang dia cuma puji yang umum. Puji umum ni kalau kita boleh pakai bila tak ada celaan yang khusus. Okay? Nah, ulama kata dia soleh. Soleh ni pujian yang umum. Walaupun pujian yang khusus lah, selain dia bagus, dia banyak solat dan sebagainya, dia imam dan seterusnya. Lepas tu tak ada pula celaan yang khusus. Maka tu kita boleh pakai. Kita boleh? Boleh pakai. Tetapi kalau dia pujian yang umum, kemudian dekat tempat lain ada celaan yang khusus, tapi dia tajlid, dia ada samar-samarkan hadis. Yang macam ini kita dah tak boleh pakai pujian yang umum tadi. Kita kena lihat celaan yang khusus, walaupun satu, walaupun satu orang tadi. Jadi yang demikian itu tentu sekali ada macam-macam pembahasannya. Jadi kita kalau lihat ayat Al-Quran ini bukan pasal jarah wa ta'dil, tetapi pasal memberikan satu pujian atau celaan terhadap kumpulan, sebuah kumpulan. Jadi kita lihat, maka supaya kita tidak menzalimi satu bangsa ataupun satu kumpulan tersebut. Okay? Jika ada apa-apa soalan, kita tinggal kepada ayat yang berikutnya. Ayat berikutnya 63 dan 66. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa id akhadna minka qawlakum wa rafa'na qawlakum tur. Qul ma atainakum bi quwwatin wa dhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Thumma tawallaytum min ba'di dhalik. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. Ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkat gunung iaitu Sina di atasmu, seraya kami berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Kemudian kamu berpaling setelah adanya perjanjian itu, maka kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atasmu, niscaya kamu tergolong orang yang rugi. Dan sesungguhnya telah kami ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu, lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang di masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi selepas junction tadi, ayat tadi, Allah SWT menyambung kisah Bani Israel. firman Allah SWT, dan ingatlah ketika kami mengambil janji. Disuruh ingat. Jadi siapa yang baca Al-Quran ini disuruh ingat, khususnya bangsa itu, iaitu bangsa Bani Israel. Kerana ini masih lagi tentang Bani Israel. Misa Falkum, janji dari kamu. Dan misa ini bagaimana dalam nota kakinya berasal dari ungkapan wasata syaih bilhabal, yang ini mengikat sesuatu kuat-kuat dengan tali. Ini misa ini asalnya adalah mengikat sesuatu. Dan kalau wasap, wasap tu maknanya ikatan yang kita ikat prisoner, orang yang ditawan. Bagaimana dalam surah Muhammad ada syuddul wasap. Bila dapat perang dapat tangkap orang tawanan tu, syuddul wasap, ikat kuat-kuat. Jadi kalimah wasap tu lebih daripada setakat janji. Dia bukan wa'dun saja, dia adalah satu janji yang kuat, yang teguh. Jadi janjinya apa? Ketika janji itu berlaku tu, diangkat diangkat atas kamu, yakni atas kepala kamu. Atas maknanya atas kepala ni, atas zahir. Angkat gunung, tur. Tur adalah sebuah gunung ataupun nama gunung yang kita semua tahu, Gunung Turki. Di mana Gunung Tur ni? Gunung Tur tempat Nabi Musa AS dapat wahyu tu. Kat mana? Mesir? Palestin? Ha? Dekat? Sinai kan? Sinai, Gunung Sinai. Gunung Sinai di Mesir. Di Mesir. Kenapa di Mesir bukan di Palestin dan bukan di Yaman? Yaman lagi jauh eh. Sebab mula-mula Nabi Musa dilahirkan di mana? Di Mesir. Dia alirkan dekat atas tu sungai, Sungai Nil, sampai ke istana Fir'aun. Jadi dia besar kat sana. Lepas tu apa berlaku? Dia masuk dekat dalam kota tu waktu-waktu Zuhur, ada dua orang tengah gaduh. Tapi satu daripada bangsa Fir'aun, satu daripada bangsa dia, yang bangsa Bani Israel. Jadi dia tolong siapa? Dia tolong bangsa dia lah, Bani Israel. Bani Israel orang beriman. Jadi dengan satu tumbukan saja, orang Fir'aun itu mati. Satu tumbukan daripada Nabi Musa mati terus. Bawakan sahur Musa faqadha alaih. Pendek cerita, dia tak sengaja, dia nak tolong saja. Besoknya dia datang lagi dan dia nampak orang yang mula-mula tu, yang dia tolong daripada kawan dia tu, Bani Israel tu, sedang gaduh lagi. Rupa-rupanya dia ni memang kaki gaduh. Sekali lagi dia nak tolong, belum sempat dia nak tolong, orang yang nak kena tumbuk tu, orang Fir'aun ni, yang kedua ni, katanya apa? Kau nak bunuh aku macam mana kau bunuh orang tu semalam? Aturidu antabtulani kama qatalta nafsan bil amn. Kau ni cuma nak, kau tak nak islah lah, kau tak nak buat baik kat muka bumi ni, kau nak buat rosak, wahai Musa. Jadi semua orang dengar, lama macam mana ni? Semalam punya kes masih investigation lagi, belum tahu lagi siapa, tak ada orang. Hari ni dia dah sebut kuat-kuat, jadi tak jadilah Nabi Musa nak buat apa-apa. Dan tiba-tiba ada orang datang daripada ujung negeri. Dia kata pembesar-pembesar Fir'aun dah tahu siapa yang bunuh orang Fir'aun semalam tu, dan mereka akan bunuh kau. Innal mala'a ya'tamiruna lika liyaqtulu. Balasan dia apa? Bunuh zaman Fir'aun. Kau akan kena bunuh. Fakhruj inni laka minan nasihin. Keluarlah daripada negeri ini, aku ni adalah daripada golongan orang yang nak nasihat. Jadi apa Nabi Musa buat? Dia keluar daripada negeri Mesir. Dia keluar sampai ke negeri Madian. Keluar dari negeri Mesir, dia sampai negeri Madian. Dia duduk dekat situ, pendekkan cerita, selama 10 tahun. Dia berkahwin dengan salah seorang anak perempuan orang yang baik kat situ. Ada kata dia Nabi Syu'aib, ada kata bukan. Yang penting duduk situ 10 tahun. Kerana itulah janji dia. Janji dia pasal Nabi Musa keluar, selai pinggang, tak ada duit. Nak mas kahwin pun tak ada. Betul lah. Jadi apa dia punya mas kahwin? Adalah upah kerja dengan bapa mertua dia tu selama 8 atau 10 tahun. Jadi Nabi Musa cukupkan 10 tahun. Jadi dah habis dia punya tempoh, dia pun jalan, dia keluar. Dia jalan nak pergi mana? Dia tak tahulah, dia jalan. Dia jalan dengan keluarga dia semuanya. Jadi dekat situlah pada satu malam tu dia ternampak api. Dia nampak api, dia kata tunggu sekejap, aku akan tengok kat situ, aku mungkin-mungkin aku dapat kabar berita ke, ataupun aku dapat api untuk kita. La'allakum tasallun, kita pun perlukan api kat sini. Jadi dekat mana tu? Dekat atas gunung. Jadi dia antara, bila kita kata gunung, nak pergi antara Madian dengan Mesir. Kat situlah Allah SWT berkata-kata dengan Nabi Musa. Jadi perintahnya, saya ringkas surah apa? Suruh balik pergi jumpa Fir'aun. Dulu dia lari kan, sekarang kena balik jumpa Fir'aun lepas 10 tahun. Itu yang susah tu nak pergi tu. Dia kata macam mana aku nak pergi jumpa diorang? Ini fatal tu minhum nafsan fa'akhaf banyak turun. Aku dah pernah bunuh satu jiwa, satu orang daripada golongan mereka, dan aku takut nanti aku balik sana aku kena bunuh. Yelah, nak tahu tapi kalau kena bunuh macam mana? Kemudian aku ni cakap ni kurang baik sikit, boleh tak saudara aku ni Harun ini join aku? Aku takut kalau aku yang cakap nanti orang dusta kan. Aku ini aku Quran yukazibun, dan Allah janji pergilah kamu berdua pergi jumpa Fir'aun dan sebagainya. Kita ni banyak dalam Al-Quran. Jadi dia bukan dekat negeri Palestin, dia bukan dekat negeri Yaman, apa dia, Gunung Tur ni. Dia dekat dengan Mesir, Gunung Sina sekarang ni, Gunung Tur. Jadi di situ lah kata Allah SWT dalam ayat ini, kami angkat gunung tu atas kepala kamu, dan kamu katakan peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu, iaitu At-Taurat. Dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Jadi di sini Allah SWT ingatkan mereka, kami angkat gunung yang besar tu. Gunung tu dengan batu yang besar dan sebagainya diangkat oleh Allah SWT tergantung antara langit dengan kepala mereka. Ini bukan main-main punya gertak ni. Dia punya gertak adalah gunung ke atas. Jadi apabila itu berlaku, kata ulama, mereka terus tu sujud. Dan orang-orang Yahudi ni bila sujud ni, mereka tengok-tengok ke atas. Takut apa? Gunung tu jatuh. Sebab tu ada yang mengatakan sampai sekarang orang Yahudi kalau sujud, dia akan sujud macam itu. Dia sujud dan mesti macam nak tengok kat atas. Yang mereka katakan inilah cara sujud kita dulu, kerana nak hilangkan ketakutan daripada kita, maka kita sujud sampai sekarang cara macam itu. Itu biasa sujud orang Yahudi dengan sujud orang Islam. Dan janjinya adalah ikutlah apa yang, berpegang teguhlah kepada apa yang ada dalam Taurat. Ingatlah apa yang ada dalam kitab Taurat. Dan Allah berfirman, wazkuru ma fi ma ni umum. Kalau dia umum, maknanya semua. Ingatlah semua yang ada kat dalam kitab Taurat ni. Bukan ingat aja, tetapi amalkan. Serukan kepada kitab Taurat, dakwakan kitab Taurat ni. Semuanya sekali, jangan tinggalkan sikit pun daripada kitab ini. Kena ambil faedah daripada ma kat sini. Sebab ini bukan untuk mereka sahaja, tapi untuk kita juga yang ada kitab. Bila ada turun Quran ni, jangan ambil yang kita suka aja, ambil yang juzuk 30 aja lah best. Yang hukum-hukum pun tak nak baca lah. Lagi-lagi yang ada bab-bab yang sensitif ni semuanya, jihad ke hudud ni semua tak nak baca. Tak boleh. Bani Israel diperintahkan untuk ingat, yakni untuk amalkan apa yang ada kat dalam kitab Taurat, yakni semua. Dan kalau mereka lakukan demikian, mereka akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Mesti jadi orang bertakwa. Sebab awak ikut semua yang ada dalam kitab, mestilah awak akan jadi bertakwa. Tapi kalau awak ikut separuh-separuh, boleh tak jadi orang bertakwa? Tak boleh. Sebab takwa adalah ikut kitab, ikut Quran, semuanya sekali. Tetap, ya. Baru jadi Nabi tu. Yang dekat tempat api tu, daripada api tu keluarnya suara Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita yang cakap lah, eh? Jadi daripada situ baru dia dapat jadi Nabi. jadi nabi. Sebelum itu dia menjadi nabi. Jadi kumma tawallaitu min ba'di zalika. Kata apa yang berlaku apabila gunung tu dah ditarik balik tetap ke tempat asalnya, kamu berpaling, kamu berpaling setelah adanya perjanjian itu. Setelah kamu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kamu buat janji dan sebagainya, gunung tarik balik aja kamu pun balik semula macam dulu. Dan Allah ingatkan pula, kalau la fadlullahi alaikum warahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalaulah tidak kerana fadlullah, karunia Allah dan rahmatnya di atas kamu, niscaya kamu tergolong orang-orang yang rugi. Jadi Allah SWT tetap tidak azabkan mereka azab yang cepat. Mereka berpaling, tetapi Allah SWT tetap berikan kurnia kepada Bani Israel ini, berikan rahmatnya kepada Bani Israel ini. Kalau tidak, mereka dah jadi orang-orang rugi di dunia dan di akhirat. Jadi antara nikmat Allah SWT tu sentiasa suruh mengingatkan mereka kepada jalan yang benar adalah turunkan rasul-rasul, tunjukkan jalan-jalan menuju kepada Allah SWT dari masa ke semasa. Kalau tidaklah Allah lakukan begitu, tentulah mereka jadi orang-orang yang rugi. Kemudian Allah SWT menyambung, walaqad alimtum alladhina tadawu minkum fis-sabti. Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui orang-orang yang melanggar, yang ini melampaui batas, yang tadau maknanya melampaui batas, yang tidak, di antara kamu pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, kunu siradatan khasiri, jadilah kamu kera-kera yang hina. Jadi ini kisah yang baru, iaitu tentang orang-orang yang yang mengingkari perintah Allah SWT berkenaan dengan syariat hari Sabtu. Orang-orang Yahudi yang mengikut syariat Nabi Musa AS dilarang oleh Allah SWT daripada bekerja pada hari Sabtu. Tak boleh bekerja. Yang termasuk tak boleh kerja itu adalah tak boleh cucuk tanam dan tak boleh memburu. Tak boleh. Kenapa tak boleh kerja tu semuanya pada hari Sabtu? Sebab hari Sabtu ni adalah hari ibadat. Hari Sabtu je awak semua pergi ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala satu hari penuh. Itu syariatnya. Tak boleh bekerja, tak boleh apa semua. Macam lebih kurang hari Jumaat untuk orang Islam sekarang ni lah. Cuma dia bahagian saja. Jadi kebanyakannya adalah untuk solat. Walaupun dia tak wajib jadi holiday untuk orang Islam, tapi kalau kita lihat syariatnya, asalnya senang Jumaat ni dekat satu masjid saja. Kalau satu Singapura ni boleh senang kat satu masjid, memang disuruh senang kat satu masjid. Susah tak? Memanglah susah. Kalau orang yang dekat dengan masjid bolehlah sampai cepat, tapi kalau orang jauh-jauh, sampai lambat tak? Sampai lambat, macam kat Madinah tu. Jadi perlu masa kan nak keluar dari rumah sampai ke salat Jumaat, perlu. Lepas tu nak balik lagi, memang bising. Jadi oleh kerana itu, kita katakan dari Jumaat tu tak banyak masa untuk buat apa-apa melainkan untuk beribadat. Yang ni yang penting sekali adalah bersolat jamaah, yang ni bersolat Jumaat. Jadi paling cepat orang boleh balik agaknya, atau paling lambat kita rasa-rasakan macam waktu asar gitu, balik ke rumah. Selain asar nak pergi semayang kat masjid lagi ke? Yang tadi kita bagi, dah tak payah. Selain asar dah semayang kat masjid kampung masing-masing. Kat Madinah dulu pun ada masjid kecil-kecil, boleh ke Belatan, Awali, Bukajo, macam-macam masjid lagi. Tapi bila hari Jumaat saja semua masjid tu tutup, semua akan pergi ke masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu lebih kurang syariat untuk orang Islam. Ini macam juga syariat Bani Israel, orang-orang Yahudi, yang mana mereka diperintahkan untuk beribadat saja pada hari Sabtu. Tapi kita rugi ya, satu jam rugi ya. Satu jam ke dua jam nak pergi semangat rugi besar ke lah. Nak keluar pun cukup time je kan. Ini janji dapat solat, ada satu rakaat pun jadi lah. Kita dah terlupa tentang syariat kita. Orang negeri Islam pun dah tak nak tanah apa ni amalkan secara betul-betul dan menjadikan sebagai hari raya untuk orang Islam. Dulu dia adalah holiday ya, hari Jumaat. Tapi tanah sekarang tanah pasal nak ikut orang Kristian, jadi kita pun kita holiday hari Sabtu dan hari Ahad. Sebenarnya kita stay dengan kita ikut orang-orang kan banyak Islam. Baik, jadi kata Allah SWT, kamu tahu siapa yang telah melanggar, yang ingin melampaui batas pada hari Sabtu. Jadi bila Sabtu tu mereka melanggar batas bagaimana? Kalau tak diuji oleh Allah SWT, mereka tak lakukan ini. Tapi mereka sebenarnya diuji. Bagaimana ke ujiannya? Orang-orang ni tinggal dekat dengan laut ataupun sungai, dan mereka makan ikan. Tiap-tiap hari Sabtu ataupun hari-hari biasa mereka tangkap, susah nak dapat ikan, makan tak ada pun. Subhanallah. Jadi bila hari Sabtu mereka tengok-tengok, Allah, ikan syura'an, taktihim hitaluhum syura'an, macam macam kapal layar dekat apa, kalau kat laut tu kat sungai, ikan happy betul, macam kapal layar banyak. Besok aja kita pergi hari Ahad, dah tak ada lagi. Tak ada. Habis tak boleh tangkap. Hari Sabtu yang banyak tu tak boleh tangkap. Okey lah, baguslah, kita ikutlah. Kita taat kepada Allah, taat pada Rasul. Jangan tangkap hari Sabtu. Tapi datanglah idea-idea ya. Apa idea? Bagaimana kalau kita letakkan perangkap, pakai ikan ke apa ke, pada hari Jumaat sebelum hari Sabtu kita pasang? Kita akan dapat tak hari Jumaat? Ikan tak dapat ni, tak keluar. Ikan tak keluar hari Jumaat. Hari Sabtu jangan pergi ambil, pasal tak boleh kita ibadat. Kita pun pergi, kita punya gereja, kita pergi masjid, kita pergi semayang. Hari Ahad baru kita angkat kita punya perangkap. Yang hari Sabtu punya akan masuk, keluar dekat pada keluar pada hari Ahad. Jadi itulah yang mereka lakukan. Dan mereka, kalau kita lihat, mereka menyalahi tak perintah Allah SWT? Saya zahir dengan mereka menyalahi tak? Mereka dah buat salah lah. Tak ada. Saya tak memburu pada hari Sabtu. Saya buru hari Jumaat dan hari Ahad. Saya tak keluar pun bawa saya punya alat-alat semuanya pada hari Sabtu. Saya cuma keluar hari Jumaat. Hari Jumaat kan boleh. Dan hari Ahad, hari Ahad kan boleh. Kenapa pula salah? Tengok. Ini namanya hilah. Bahasa Melayu pun namanya hilah. Betul tak? Jamak dia hial. Yang ni tipu daya. Trik. Jadi apa yang berlaku pada mereka? Subhanallah. Kita lihat ayat faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Maka kami katakan kepada mereka, jadilah kamu semuanya kera-kera yang hina. Kunu, bukannya mereka jadikan diri mereka sendiri. Ini tak payahlah kita nak terangkan panjang-panjang. Maknanya apa? Kunu ni maknanya takdirkan. Allah takdirkan mereka menjadi tera-tera. Dan tera-tera macam mana? Tera-tera yang hina. Siapa mereka? Dua macam orang. Satu yang memang buat tipu helah, yang buat tipu helah. Minta maaf. Yang kena ni, yang jelasnya adalah yang buat tipu helah tu. Lagi satu golongan yang melarang orang-orang ni daripada buat tipu helah. Dia nasihatkan kaum dia, jangan buat macam ini, jangan buat macam ini. Tapi mereka degil. Jadi orang-orang yang menasihatkan ni, yang amar makruf yang mungkar ni, jadi kera lah. Jawabnya tidak, mereka diselamatkan. Dan dia ada di dalam surah Al-A'raf dan surah Yunus, dia diselamatkan. Jadi tinggal lagi satu golongan yang tak dakwah, tak amar makruf nahi mungkar, dan dia tak join dengan orang-orang yang buat tipu hilah ni. Apakah balasan mereka? Siapa tahu? Kena juga. Kena juga. Ada dalil? Tak ada dalil. Yang ni Allah SWT dalam Al-Quran tak cakap dengan Allah SWT tidak berkata apa-apa tentang mereka. Dan Quran kita tak menuntut. Jadi kita pun patutnya senyap. Kita tak nak cakap tentang, kita cakap tak salah. Mungkin kata cerita ni, kalau awak jumpa kat mana-mana ke Israeliat ke apa semuanya, tak boleh percaya, tak boleh bohong. Jadi yang bagusnya adalah kita ikut aja apa yang ada dalam Quran. Quran tak cakap pasal golongan yang yang tak amal maruf nahi munkar dan tak sama-sama tipu, tipu je lah. Tetapi orang yang tak beramal maruf nahi munkar, dia ada balasan lain. Tapi itu umum, bukan yang Bani Israel ni semua, eh. Jadi mereka jadi kera yang hina. Dan kera yang hina ni adalah, kita semua faham kira dalam bahasa Arab ni apa, dia jamak kera tu, dia ni monyet-monyet ataupun kera-kera. Dia takkanlah kita katakan jadi makhluk lain ke ataupun perangai macam kera. Perangai macam kera tak dekat kira dalam, eh. Ada ulama ataupun ada kitab-kitab tafsir kata alam mana boleh jadi kera. Kita ada pakai akal tu, kita nak cakap apalah, eh. Tapi kera yang betul, dia katakan kalau dah jadi kera, apa yang hina dia? Mereka manusia tapi perangai dia macam kera, itu baru azab. Nampak macam kan? Macam cantik. Nampak macam? Macam bagus, macam masuk akal. Tapi dia bersalahan dengan zahir Al-Quran. Al-Quran kata dia tirada, dan hadis pula menyokong tafsiran ini bahawa mereka betul-betul jadi kera. Dan dalam ayat lain mereka jadi jadi babi. Tirada tanwah khanazir dalam surah Ma'idah. Dan Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih disahihkan oleh Al-Albani bahawa tidaklah Allah SWT menukarkan satu kaum itu menjadi binatang, melainkan dia takkan kekal. Dia takkan kekal sampai berzuriat, sampai berketurunan keturunan. Maknanya betul-betul jadi jadi binatang. Tapi jangan pula kita katakan ada lagi beruk-beruk ke, ada babi-babi ini semua ni Bani Israel ni Yahudi. Tak ada, eh. Tak ada dah, tak ada lagi. Bahkan kata ulama ada orang 3 hari je orang mah, orang mati. Orang tak ada dulu, ya. Baik. Jadi yang yang ada ni semua kalau manusia dia manusia. Okey, eh. Dan bukan ini saja kaum yang telah ditukar oleh Allah SWT dari bentuk manusia kepada bentuk haiwan, tetapi ada juga apa ni kaum-kaum lain. Dan kata Nabi SAW akan ada satu kaum akan datang yang akan juga kena macam ini, iaitu mereka-mereka yang menghalalkan arak, menghalalkan sirak, iaitu zina dan ma'azib dan muzik-muzik. Siapa yang haramkan tiga benda ni, mereka akan juga ditukarkan sebagai teradawakan lagi, teruk-teruk dan tenggir. Itu kita belum tengok lagi, ya. Dan tujuan azab ini yang keras ini adalah faja'alna nakalan, dan kami jadikan yang demikian itu, ada kata azabnya, ada kata kampung tersebut, nakalan bima baina yadaiha, peringatan. Peringatan ni ada dua macam. Satu peringatan pelajaran macam gini ni, peringatan juga nasihat. Tapi yang tadi tu bukan nasihat. Yang tadi apa? Peringatan daripada azab. Azab tu merupakan peringatan. Peringatan ni ada dua macam. Satu benda yang kita boleh dengan Allah SWT jadi peringatan. Satu peringatan syar'iyah. Jadi ma'u'izah ni ada dua, ma'u'izah syar'iyah dan ma'u'izah kauniyah. Yang mana lagi, yang lagi kita katakan lagi hebat peringatan dia, dia punya efek dia. Yang kauniyah, yang takbiriyah ni ataupun yang syar'iyah ni? Yang kauniyah, yang ditakdir kalau semata lebih, lebih efek dia lebih, lebih mendalam. Pasal orang boleh tengok. Dan dia akan menjadi peringatan untuk semua. Bukan hanya orang beriman saja. Orang tak beriman pun tengok takut. Jadi jadi kera dan sebagainya. Dan Allah katakan itu peringatan untuk orang-orang yang ketika itu lima baina yadai. Ada tentulah orang-orang tengok tu, kawan-kawan dia jadi kera, ataupun kampung-kampung yang kat depan, kampung-kampung yang kat belakang, kalau nampak lama jadi kera, takut tak? Takut. Peringatan bagi mereka. Dan orang yang akan datang kemudian itu pun, mereka akan tahu ceritanya dan mereka akan tak takut. Takut nak ingkar perintah Allah SWT. Dan yang ini khusus, takut nak buat tipu hilang. Ada pun peringatan yang kedua, iaitu peringatan syar'iyah. Ma'izah syar'iyah ni dekat ayat Quran kan, hadis-hadis Nabi SAW, kata-kata hikmah. Nasib boleh lah, tak tahu lah nasib dengan syar'iyah. Yang itu siapa yang dapat peringatan? Orang kafir dapat peringatan ke? Kalau dia kafir, dia tak dapat peringatan. Hati dia akan tertutup. Tapi yang akan dapat peringatan khususnya ialah orang-orang yang beriman. Dan dalam ayat ni kata wa mau'izatan lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa sahaja. Dan ini faedah bertakwa. Faedah bertakwa banyak. Dan ini antara yang terbesar. Ini saja yang akan dapat faedah peringatan daripada nasihat. Dalam Mutasati 220 tu, muka surat 129, orang-orang yang mampu mengambil pelajaran adalah mereka yang berfikiran jernih dari golongan orang-orang beriman dan bertakwa, kerana kejernihan akal mereka sehingga mereka mampu menarik hikmah pelajaran dari kejadian pada orang lain. Orang yang bijak dan hati dia bersih boleh ambil pelajaran. Ada orang lain, dia hanya dapat pelajaran bila berlaku pada diri dia sendiri. Kat negeri lain, kena macam-macam, kena kotak-katik. Dia ingat dia tak ada rasa apa-apa. Dia tak dapat ambil pelajaran apa. Dia kena pada dia, barulah dia pandai. Barulah dia pandai. Dan dia lagi teruk lagi, dah kena pada orang lain, dia tak kisah. Kena pada diri dia pun, dia lupa lagi. Itu paling teruk sekali. Masalah orang Islam ni kadang-kadang orang lain kena, dia tak ambil pelajaran. Bila dia kena pun, dia lupa lagi. Jadi dia kena lagi. Ya? Masalah. Islam tak mestinya bertakwa. Hanya orang yang bertakwa saja yang tak perlu nak kena azab ataupun diingat oleh orang lain. Dia kena sendiri, tapi dia boleh ingat daripada apa yang berlaku kepada orang lain. Itu azab yang amat besar. Berapa faedah secara ringkasnya? Kita lihat Mungkin 129, pelajaran yang dapat diambil dari ayat 63 hingga 66, kewajipan melaksanakan perjanjian dan komitmen yang sudah dibuat wajib kita tunaikan. Yang kedua, wajib melaksanakan hukum-hukum syariat secara sungguh-sungguh. Kulu ma'asainakum deku waktu dalilnya. Ambillah apa yang kami berikan kepada kamu dengan kuat. Apa lawannya kuat? Dengan lemah. Ambil dengan kuat, maknanya beramal dengannya, dakwah kepadanya, itu ambil dengan kuat. Kalau ahli Quran, ambil Quran tu dengan lemah, habislah. Dia ambil sambil lima, dia malas-malas. Dan itu tak akan dapat faedah. Dan dia wajib. Dan larangan melupakan hukum-hukum Allah Ta'ala. Itu yang berlaku pada Bani Israel. Dah janji, lepas tu dah ingat apa yang ada dalam Taurat. Lepas tu lebih kejap lagi dia lupakan. Sebab dia tawallai tu, dia berpaling. Atau pura-pura melupakannya. Yang ini pura-pura melupakan hukum Allah Ta'ala. Jadi ini adalah fitnah kepada orang yang belajar. Orang yang tak belajar dulu, tak belajar, tak tahu, tak ada apa-apa kan? Semua sama je kan. Ikut kita punya insting je lah. Apa yang boleh, agak boleh, boleh kita buat. Apa tak boleh, tak boleh. Nak semayang macam mana, kita ikut dia macam mana kita dulu belajar semayang ke hukum dan sebagainya. Kemudian kita mula belajar. Belajar, tahu hukum. Mula-mula semangat lah nak amalkan tu lah. Amal. Lepas tu ada yang diharamkan, tinggal. Makin lama makin banyak, makin jadi tu susah. Alamak, kita pun lupakan kita punya ilmu. Atau apa yang teruk lagi, kita lupakan atau buat-buat lupa apa kita punya ilmu. Ini yang selalu berlaku pada orang yang belajar. Dan lebih teruk lagi kalau dia banyak sangat ilmu, dia jadi orang alim. Terus dia buat-buat lupa akan hukum Allah SWT. Dia terangkan pada orang lain, dia terangkan pada diri sendiri dia. Dia beramal dengan hukum yang lain, double standard. Itu masalah. Ini semua ada contohnya daripada Bani Israel. Yang ketiga, takwa seseorang itu tidak akan sempurna kecuali jika dia mau mengambil hukum-hukum syarak secara benar dan sungguh-sungguh. Jelas daripada ayat-ayat ini. La'allakum tattaqun, moga-moga kamu bertakwa, itu ada syarat. ambillah, ingatlah janji, ambillah Al-Quran ataupun kitab itu sepenuhnya, semuanya sekali, baru boleh jadi takwa. Yang ini beramal dengan dikumpul syarah, syarah benar dan sungguh-sungguh. Yang keempat, haram hukumnya mereka yata. Saya rasa ini maknanya adalah bertipu hilang, At-tahayyul. Haram hukumnya buat tipu hilang, hukum yang haram itu agar menjadi halal. Dan keterangan tentang siksaan yang keras bagi mereka yang melanggar hukum Allah Ta'ala dan berikayasanya. Jadi dia haram satu hal, awak jadikan haram tu menjadi halal dengan tipu hilang. Yang kedua adalah siksaan yang keras bagi mereka yang melakukan demikian. Sebab kalau kita lihat Bani Israel punya salah ni, bukannya direct. Dia bukan terang-terang, oh tak boleh, tak boleh kerja hari Sabtu, tak boleh pancingkan hari Sabtu. Dia bukan terus, ah peduli kan, kita pergi pancing dia sudah. Dia tak buat macam itu kan. Kata ulama, kalau diorang buat macam itu dan mereka tak buat tipu helah ni, lagi ringan agaknya azabnya kalau mereka tidak tipu helah. Sebab dengan tipu hilal tu dia dapat dua dosa. Satu dia maksiat, dia ingkar perintah Allah SWT, macam yang tadi dah sama. Tapi kedua, dia ada dosa kedua, iaitu dia mengolok-olokkan Allah SWT, mengolok-olokkan Allah SWT, larangan Allah SWT. Lepas tu kata Abu Ayyub As-Sikhtiyani, seorang ulama salaf, innahum yukhadi'un Allah kama yuqadi'u nafsiyan. Mereka ini mengolok-olokkan Allah SWT, memunipu Allah SWT. Macam mana mereka nak tipu budak-budak? Mari ikut aku gini-gini ni, sekali upahnya apa benda dah. Kita tipu. Macam dia tipu budak-budak. Sebab itulah dosanya, azabnya keras terhadap mereka. Kata dia lagi, walau annahum walau asau ala wajhihi lakana ahwan. Kalau dia buat maksiat tu secara langsung, itu tentu lagi ringan daripada itu. Yang ini mereka berkutu. Dan kalau kita lihat dalam Mu'tah Kaki tu, ada sabda Nabi SAW, Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang jayyid yang baik dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa Nabi SAW dalam sabda, la tartakibu ma لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. Maknanya janganlah kalian melakukan pelanggaran yang sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Maka kalian menghalalkan larangan-larangan Allah dengan rekayasa-rekayasa rendahan, dengan tipu daya-tipu daya rendahan. Sikit-sikit ni tipu pun jadilah, janji boleh dapat halalkan yang haram. Benda haram je lah, arak ke apa ke haram. Lepas tu dia buat cara macam ini, dia jadi halal. Betul tak? Riba halal, halal ke haram? Haram. Tapi dia buat macam ini, nampaknya jadi halal. Jadi kalau pinjam duit 10,000, dapatnya 10,100, riba kan 100 tu, haram. Jadi mereka pun buat tipu helah. Pergi dekat bank, jangan pinjam duit, tapi beli kereta. Taruhlah kereta 100,000, tapi bank tak jual 100,000. Misalnya, ataupun bank jual 100,000, bila kereta tu dah beli daripada bank, dia jual. Bila kereta tu dah beli daripada syarikat, dia jual kereta tersebut kepada bank. Tapi dia tak jual 100,000, dia jual 100,000 seribu lah, 100,000 seribu, 101,000, 101,000 ke 110,000 ke, dia lebih sikit. Jadi dia pinjam daripada bank 100,000, dia jual pada bank 110,000, jadi difference dia berapa? 10,000 lah. Jadi dapat dah dia 10,000. Dia dapat 10,000. Jadi 10,000 ni katanya tak ada riba dengan itu. Saya tak buat riba, saya cuma jual beli. Jual beli. Padahal sebenarnya dia telah melakukan sama juga dengan orang-orang lain yang pinjam daripada bank. Nah, jelaskan cara bisnis sekarang ni tak sempat. Tapi yang berlaku dekat bank-bank yang dinamakan sebagai bank Islam. Kereta tu pun dia tak dapat kunci dia pun kereta. Kalau awak beli sesuatu, awak beli satu mana awak boleh duduk kat telefon ke ataupun kat dalam ofis. Kereta tu tak apa, jadi awak tak tengok pun kereta tu, tahu-tahu tukar tangan RM10,000 dapat. Itu jual beli ya? Jual beli. Jual beli syaratnya bila nak beli, kalau kita ingat lagi bab muamalah, barang yang kita beli tu mesti kita ambil al-qabd. Kalau boleh dipindahkan, barang yang boleh dipindahkan mesti dipindahkan. Kalau ada dekat kereta kilang, mesti keluarkan daripada kereta tu. Daripada tempat kilang tersebut baru nama kalau awak punya. Ini tidak. Semuanya paperwork saja kita kata kan. Awak tak nampak pun kereta tersebut, tahu-tahu saja awak kata awak dah beli dan awak dah jual. Macam mana ni? Tipu. Jadi awak dapat RM10,000. RM10,000 ekstra dan sebagainya. Jadi ini pun tipu daya. Dan kita lihat tipu daya seperti ini lebih dahsyat daripada tipu daya Bani Israel. Kalau Bani Israel buat gitu, yang lebih kurang itu dah kena hukum macam ini sampai ditukar yang jadi kera. Nanti baiklah umat ini belum lagi belum dikena lagi. Jadi yang kita kena hatikan, perhatikan daripada ayat ini berkenaan dengan bab tipu daya ini. Ibnu Qayyim mempunyai sebuah kitab Sifatatul Ahsan yang menerangkan tentang keburukan, maksadah-maksadah tipu daya ini. Dia ceritakan panjang lebar tentang tipu daya. Kenapa tipu daya ini dosa besar? Cerita dia sama macam orang dah, orang yang kahwin, lepas tu gaduh ke apa benda ke, dia cerai kan isteri dia. Cerai tak nak sikit-sikit. Cerai nak 3 kali. Dah cerai 3 kali apa jadi? Dah tak boleh kembali lagi kan. Lepas tu datang dah dia menyesal. Yang perempuan yang dia kejar tu rupanya tak seperti yang dia sangkakan. Isteri dia tu lebih baik bekas isteri dia. Alamak, nak balik semula. Tapi nak balik semula dah tak boleh kan. Tak tarik kiamat tu tak boleh. Melainkan dengan satu cara. Apa cara dia? Isteri dia berkahwin dengan lelaki lain, lepas tu dah ada bersatu, lepas tu cerai, lepas tu tunggu sampai habis iddah, baru dia boleh kahwin balik dengan isteri lama dia. Wah, lama panjang cerita. Apa yang nak buat macam itu? Panggillah namanya Kina. Kina buta. Dia buta, dia tak tahu apa. Kahwin dengan isteri aku ni, pakat dengan isteri aku ni, dah buat macam ini. Kau kahwin dengan dia, lepas tu kau ceraikan dia. Lepas tu dia akan kahwin dengan kau, kupahkan kau. Sah tak? Tak sah. Tak, kalau dah bersatu, dah ada cukup syarat ni. Dah bersatu. Nikah dia semua sah. Ni kita nak cakap sinarul nikah dia semua sah. Cukup ada saksinya, ada apa, mas kahwinnya, apa semuanya. Ini Islam lah. Ya? Orang yang niat untuk lakukan ini pada perancangan, Mengupah orang tu. Tak sah. Nikah dia, kalau itu zahirnya sah tak? Sama tak macam orang yang betul-betul menyesal genuine case. Lepas tu nanti dia entah macam mana, perempuan tu kahwin dengan orang tu entah macam mana, nanti ke juga bagus dia, suami dia mati ke tak, ataupun suami dia ceraikan ni, genuine case punya lah. Alamak, golden chance. Nampak macam sama tak? Tapi yang ini kalau orang tak tahu dia sama, tapi sebenarnya dia ada tipu muslihat. Dia nak tipu siapa? Dia nak tipu Qadi? Boleh lah nak tipu Qadi, apa pun dia buat. Sebenarnya dia nak tipu siapa? Nak tipu Allah SWT. Jadi ulama mengatakan, ya, ini kalau hukum Allah SWT memang dosa besar, sama macam Bani Israel. Tetapi mahkamah Islam tak boleh lepaskan. Kalau mereka tahu bahawa dia berbuat demikian dengan niat nak tipu, elak. Dia tetap tidak sah. Perkahwinan yang berlaku selepas itu, selepas ini buta tu adalah zina. Tetap tak sah. Jadi dia balik semula pada pada niat. Ini panjang lebar ulama bahaskan satu contoh yang paling baik berkenaan dengan tipu daya, tipu hilang dalam hukum syarak. Jadi kalau kita ingat lagi juga tentang orang Yahudi ini, mereka diharamkan oleh Allah SWT sebab kejahatan mereka lah, kefasikan mereka. Mereka boleh makan daging, daging-daging mereka boleh makan, tapi lemak mereka tak boleh pakai. Lemak binatang mereka tak boleh pakai. Mereka cuma boleh pakai dan makan daging saja, kalau binatang yang disembelih. Kenapa mereka buat? Mereka cairkan lemak tersebut dan dia dah tak jadi lemak, dia jadi minyak. Lepas tu mereka jual minyak. Bila kata kan tak boleh makan lemak ataupun makan lemak apa ni binatang, dia kata kami tak makan. Tak makan ni bukan lemak, ni minyak. Jadi mereka cairkan minyak, lemak tu jadi ni minyak. Jadi kata Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari dan Muslim, la'anallahu al-yahud. Semoga Allah SWT nanti orang-orang Yahudi ini diharamkan mereka berminyak ni, mereka cairkan, mereka buat ini. Jadi ini semua adalah contoh tipu daya. Tak boleh pakai kulit daripada babi. Lepas tu padahal boleh. Okey. Yang ini biasanya hial ni, tipu daya ni, selalunya untuk nak jadikan haram menjadi halal ke nak jadikan halal jadi haram. Manusia ni biasanya dia nak halal ke dia nak haram? Dia nak halal. Oh ni adik sendiri tak boleh lah. Tak, macam mana dia tukar, ni anak angkat tak boleh lah. Ni dia buat macam ini tak boleh lah. Dia buat macam ini, ada je lah cara dia. Ni haram, dia nak jadikan halal. Tak ada pula orang nak jadikan halal jadi haram. Itu tak tahu sopi selalu macam itulah. Dia halal jadi haram, apple tak boleh makan, ayam tak boleh makan, daging tak boleh makan. Itu cerita lain. Itu bukan orang Yahudi, orang Yahudi tak buat macam itu. Itu orang Nasrani buat macam itu. Rahib-rahib tak boleh kahwin, tak boleh apa, semua tak boleh cerai. Tak boleh dimasaklah kat Filipin. Tapi orang-orang Yahudi ni dia kaum yang buat orang tu. Jadi yang haram dia nak jadikan yang halal. Jadi tentang tentu saya tak rasa termasuk dalam suku daya seperti ini. Saya pun dia siap. Jadi kita ambil beberapa faedah lain daripada ayat-ayat ini. Dalam ayat ini ada menunjukkan kebesaran kuasaan Allah SWT. Bukan Allah SWT berkuasa untuk menurunkan azab yang amat dahsyat, sampaikan boleh diubah seorang itu kepada makhluk lain daripada manusia yang berakal dengan sifat-sifat yang sempurna menjadi yang paling rendah dan hina, iaitu binatang. Dan di situ juga ada dalil bahawa perumpamaan kepada haiwan biasanya adalah perumpamaan yang jelik biasa. Sebab tu dalam bab salat jemaah, Nabi SAW katakan rapatkan sah, ikut imam, jangan apa ni naikkan kepala sebelum imam naikkan kepala. Tak takutlah seseorang daripada kamu tu bila angkat kepala dia sebelum imam naikkan, sehingga kepala tu ditukar jadi kepala keledai. Ini semua nak tunjukkan tentang keburukan. Biasanya jelek kalau buat perumpamaan dengan haiwan. Dalam Al-Quran juga ada beberapa perumpamaan dengan kedai yang bawa buku dan sebagainya, dan juga seperti anjing. Apa saja dia cuma gilirkan lidahnya. Jadi ini semuanya dia menunjukkan keburukan perkara-perkara seperti ini. Dan dalam solat juga jangan beri salam macam binatang. Buku dia sekali bergerak, beri salam tak payah nak tangan dia pun, tangan dia gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, tak payah. Kata Nabi SAW, bila sujud jangan sujud macam anjing. Jadi semua perumahan-perumahan yang tak baik. Baik. Jadi yang kedua pula hukuman-hukuman Allah SWT dan dalam syariat kita hudud yang syar'i, yang dalam syariat kita tujuannya adalah satu peringatan ancaman bagi orang yang dah lakukan dan juga terhadap orang yang belum lakukan. Jadi orang yang kena dah tentu takkan buat lagi, dan orang yang belum buat akan takut nak buat. Itu namanya nakal. Dan tipu daya ni semuanya adalah uduan ataupun langgar batas. Sebab dalam Al-Quran mengatakan apa? Walaqad alimtumul ladzina tajaw. Kamu telah mengetahui orang-orang yang melampau batas. Dan kita tahu bahawa sebenarnya tafsirannya melampau batas ni perbuatan mereka adalah buat tipu, tipu helak. Jadi tipu helak itu adalah melampau batas. Jadi kita kena waspada kerana apa yang berlaku pada Bani Israel ini akan berlaku juga kepada umat Islam zaman ini. Sebab Nabi SAW dah katakan demikian, kita akan ikut orang-orang Yahudi, orang Nasrani ini sedikit demi sedikit. Jadi maknanya kita akan nampak orang-orang yang buat tipu hek, tipu helak. Sama ada orang awam dan tak selepas juga orang alim. Jadi kita kena hati-hati bila ambil ilmu daripada orang-orang seperti ini. Dan kadang-kadang mereka tu dah terikut macam perangai Bani Israel. Dan yang terakhir sekali adalah bahayanya ataupun besarnya pengaruh hawa nafsu atas manusia. Jangan kita ambil jenteng perkara tersebut, kerana dia boleh mengakibatkan kita lupa terhadap larangan Allah SWT yang berlaku kepada Bani Israel. Nampak harta kat situ, bisnes bagus kat situ, alah kita tukar sikit sini, tukar sikit sini, dia jadi boh, dia jadi boleh. Ini masalah kita. Allah Alam bisa, ada apa soalan? Assalamualaikum. Bagaimana kau berjiwa diangkat? Kenapa kah diangkat dalam gunung atas Bani Israel? Tak disebutkan dalam Al-Quran. Ada yang mengetahui daripada kisah-kisah Israel dan sebagainya? Saya tak tahu. Kalau tanya saya, sebab yang zahir adalah kerana mereka adalah orang-orang yang banyak ingkar, yang banyak lupa. Kedua, yang mereka diperintahkannya itu perkara yang amat amat besar, iaitu ikut dan amalkan apa yang ada dalam Taurat Nabi Musa AS. Jadi mereka diancam dengan gunung tadi. Jadi mereka janji, baik kita akan buat, kita akan ikut. Ya, kita kata yang itu Allah turunkan balik gunung tersebut. Bila gunung itu dah turun balik, mereka boleh tinggalkan lagi sekali. Jadi orang Yahudi tidak buat macam itu. Akhirnya begitu. Tak tahu pula apa cerita yang itu. Dalam kisah ni dia mungkin lepas Nabi Musa lah. Jangan kita tahu lah. Dah turun. Adakah kita dah amalkan semua dalam Quran? Lagi ya. Takkan baca terakhir saja kena amalkan semua Taurat. Kita tak boleh amalkan semua Quran. Macam mana nak amalkan Quran? Quran memang habis baca. Okay, kalau belum habis baca tak apa. Tapi kalau dah tahu, amalkan tak? Banyak orang tak amalkan Quran. Kemudian Allah kata, kalau tak ada kurnia Allah SWT dan tak ada rahmat Allah SWT, kita semua akan jadi, mereka akan jadi orang-orang yang rugi. Jadi tak ada orang boleh berlepas tangan, rasakan cukup daripada taufik dan hidayat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita buat sesat, kalau tak kerana nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ini, tentu mereka dah jadi rugi, mereka sesat. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala setiap turunkan rasul, ingatkan mereka lagi dan sebagainya. Insyaallah, jangan lagi.